untuk belajar ilmu agama, mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada yang lain. Alhamdulillah, kesempatan mulia ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Recording stopped. Membahas kitabul mar'ah. Recording in progress. Membahas kitabul mar'ah yang pada kesempatan ini sudah sampai pada topik pembahasan al-mar'atu wal humum. Ya, al-mar'atu wal humum. Itu antara wanita dan apa namanya istilahnya keluh kesah mereka, atau Debbie dikenal dengan apa namanya istilah-istilah zaman sekarang apa namanya itu kegalauan, ya, kegalauan wanita dan segala pikirannya, ya, bagaimana memanage agar wanita itu jauh dari sifat keluh kesah atau kegelisahan, ya, kegelisahan. Ya, sebetulnya bukan wanita saja yang ditimpa kegelisahan, karena memang topik kita, khusus kajian kita pada kesempatan ini adalah hal yang berkenaan dengan kewanitaan. Tentu pembahasannya lebih ditekankan masuk kepada wanita, ya. Walaupun yang gelisah itu bukan hanya wanita, bahkan sebagian laki-laki juga lebih banyak lebih gelisah daripada wanita. Baik. Para ikhwan akhwat, pada akhwat ini bukan ikhwan, ya, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, talibah madrasah mata salihah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada antum semua. Ya, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan wanita dan kegelisahannya atau kegalauannya. Bagaimana kegalauan itu datang dan kenapa harus galau, dan bagaimana solusi ketika seorang itu dalam kegelisahan atau dalam kondisi sedang kegalauan, ya, apa yang harus dia lakukan. Tentu di antara obatnya, ya, menghindari penyebab yang menimbulkan kegelisahan itu sendiri, ya, menghindari hal-hal yang akan menimbulkan kegelisahan tersebut. Nah, kenapa harus ada sebab-sebab tersebut? Kita harus juga mengetahui sebab-sebab tersebut agar terhindar dari kegelisahan itu sendiri, dan juga dapat memberikan solusi bagi saudari-saudari kita yang mungkin sedang ditimpa oleh kegelisahan atau kegundahan atau kegalauan. Ya. Agama kita sebagai agama yang sempurna itu tidak diragukan. Dia adalah solusi dari segala persoalan. Adalah solusi, membawakan solusi untuk segala permasalahan. Cuman yang menjadi masalah adalah keterbatasan ilmu kita. Keterbatasan ilmu kita tentang hal-hal yang telah dijelaskan dalam agama kita. Maka dari sinilah kita pentingnya untuk belajar dan mengerti serta mendalami, ya, agama yang mulia ini. Agar kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Bukan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan yang semu. Apa bentuk kebahagiaan semu? Ada orang ketika galau dia harus pergi mencari tempat yang nyaman rekreasi. Itu kan hanya semu sementara, kembali lagi kepada aktivitas, datang lagi kegalauan. Ya, bahkan kadang-kadang saat berada di tempat-tempat yang memberikan ketenangan, hiburan-hiburan, justru menambah kegalauan kadang-kadang. Karena memang salah mencari solusinya, salah mencari terapinya. Maka disinilah penting bagi para wanita itu untuk belajar ilmu agama, ya, dia dapat mengendalikan emosionalnya dan juga keluarganya, apalagi dalam mendidik anak. Kelak jika mereka sudah berkeluarga, tentunya dia juga mampu mengendalikan emosional anak-anaknya, bahkan suaminya mungkin, ya, bisa dia berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan ketika suami dalam keadaan gelisah, dalam keadaan galau, ya. Nah, inilah keberuntungan bagi seorang lelaki jika dia mendapatkan wanita yang salihah. Dia akan memberikan ketenangan ketika saat dalam keadaan kegundahan atau kegelisahan. Jadi penting bagi setiap muslimah untuk mengetahui perkara-perkara ini. Agar mereka menemukan solusi ya dari segala kegundahan dan kegelisahan serta kegalauan itu. Tapi adakah manusia yang tidak galau? Adakah manusia yang tidak gelisah di dunia ini? Gak ada. Dunia ini memang tempat bergelisah. Dunia ini memang tempat kegalauan memang. Ya, dunia ini memang tempat penuh kegalauan, penuh kegelisahan. Namun bagaimana kita menghindari, memanage, ya, mengendalikan diri ketika sedang dalam kegundahan, dalam sedang kegelisahan, dalam sedang kegalauan. Memang dunia ini akan selalu penuh dengan kegalauan, kegelisahan, dan kegundahan itu. Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari itu. Hatta orang paling kaya sekalipun, justru kegundahan dan kegelisahan, kegalauannya lebih besar sebenarnya kadang-kadang dari orang-orang yang hidupnya miskin. Ya, hidupnya dengan melarat. Padahal lebih berat kadang-kadang kegelisahan yang dialaminya. Ya. Oleh sebab itu, untuk menumpas kegalauan dan kegelisahan itu bukan dari sisi harta. Ada sebagian kita kan mungkin saya akan bahagia bila punya harta banyak. Mungkin saya akan bahagia bila saya akan memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Tidak. Atau saya akan bahagia nanti bila saya molek cantik dipandang suami, suami akan bahagia. Belum tentu. Ya. Maka apa hakikat daripada sebuah keindahan, kebahagiaan? Dan bagaimana ya mengalau dari kegalauan itu? Ya, mengendalikan, ya, menjadikan kegalauan itu sebuah hal yang apa namanya mendapat meningkatkan keimanannya, ya, yang menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, membuat dia lebih menyadarkan dirinya dan semakin dekat kepada Allah. Ya, sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik itu. Jika dihadapi kegalauan dan kegelisahan itu dengan ilmu, ya, banyak sekali poin-poin positif jika dia mampu menghadapi dengan ilmu. Baik. Para akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat berapa penjelasan yang dibahas oleh penulis dalam kitab Kitabul Mar'ah ini. Ayatul Mar'ah. Wahai wanita. Inna ma min abdin illa wa indahu humumun. Tidak ada seorang pun dari seorang hamba kecuali dia punya masalah. Punya kegelisahan. Punya kegundahan, punya kegalauan, ya kan? Seorang ibu galau tentang pendidikan anaknya, tentang ekonomi yang susah. Seorang mahasiswa kadang-kadang juga galau, dosen yang galak, ya pelajaran susah dipahami. Banyak sekali hal-hal yang membuat orang galau ya. Pedagang juga demikian. Nah, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kegalauan. Ma min abdin illa wa indahu humum. Tidak ada seorang hamba pun kecuali dia punya masalah. Kita kadang-kadang merasa masalah yang ada pada kita besar. Tetapi kita lihat ada orang yang tidak punya masalah. Padahal mungkin masalahnya lebih besar. Tapi dia mampu menyembunyikan, mampu menghadapi, mampu memanage masalahnya dengan menjadi sebuah keberkahan bagi dia. Membawa sebuah cambuk untuk dia lebih maju, untuk dia lebih sadar, untuk lebih dia tekun beribadah. Ini yang masalah sebetulnya. Jadi kesalahan kita adalah bagaimana menghadapi kegalauan itu dengan tepat, benar, sesuai dengan dituntutkan oleh agama kita. Jadi adakah orang terbebas dari kegelisahan? Tidak ada. Tidak ada yang terbebas dari itu. Ya, kadang-kadang merenung sedikit, kesedihan ada yang tentang hal yang telah berlalu, atau berpikir masa yang akan datang rasa takut apa yang akan terjadi di masa depan. Baik, maka intinya di sini adalah kita perlu mengetahui tuntunan agama. Resep-resep yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapi kegelisahan dan kegalauan itu. Tidak ada. Kadang seorang akhwat usia sudah mulai meranjak ke usia 30, jodoh masih belum datang. Ini kegalauan yang besar pada akhwat kadang-kadang, pada jumlawiyin, ya. Pada jumlawiyah. Jumlahin juga demikiannya. Tapi kira-kira bila hal itu dihadapi dengan ilmu dan keimanan, insya Allah, ya, kegalauan-kegalauan seperti itu akan bisa ditepis, bahkan banyak sekali faedah-faedah yang baik sebetulnya lahir di situ. Jika kita mampu mengendalikan diri dengan ilmu dan iman ketika datang kegalauan dan kegelisahan tersebut. Ulida kana asdaqul asma harisun wa hamam. Karena itulah nama yang paling benar itu disebutkan untuk manusia ini haris. Haris itu sungguh-sungguh ya. Ya, hamam juga umum, orang yang punya banyak kemauan. Jadi kemauan. Karena orang kadang-kadang jadi gelisah karena banyak kemauan yang belum tercapai. Umum itu maksudnya hamam, orang yang punya banyak rencana. Orang yang banyak harapan ke depan, hamam. Ya. Berdasarkan hadis Uqail bin Syubayb, Uqail bin Syabib dari Abi Wahab Al-Jushami, wa kanat lahu suhbatun. Wa kanat lahu suhbatun ini. Wa kanat lahu suhbatun. Dia ini sahabat Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tasammu bi asma'il anbiya. Artinya, berilah nama anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi. Ya, Ishaq, Yakub, Ibrahim, Ismail, Isa, Musa, ya, Yunus, Yusuf. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nama-nama itu akan memberikan kadang-kadang inspirasi. Ya, membuat orang yang memiliki nama itu berupaya meniru sifat-sifat mereka yang memiliki nama pada awalnya. Nah, itu diantara maka bayi-bayi kita diberi nama-nama yang jelas maknanya. Jangan diberi nama-nama yang ke barat-baratan. Nama yang jelas maksud maknanya sehingga ada motivasi dalam nama itu. Ya, ada tayamun, ada optimisme di dalamnya. Dibangun nama-nama yang bagus. Ini diantara. Nah, jadi satu rahasia ini untuk juga menghadapi kegelisahan Gibran itu adalah menyebut sesuatu, memandang sesuatu, menilai sesuatu. Ya, itu banyak mempengaruhi pola pikir kita terhadap hal itu, dan kadang ini yang menimbulkan kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang menggalaukan dalam sanubari kita. Baik, kata Rasulullah, tasamu bi asma'il anbiya. Ini bernamalah kalian, maksudnya di sini orang tua hendaknya memberikan nama-nama anak-anak mereka nama para nabi. Wahabul asma'ilallahi Abdullah. Nama yang paling disintai Allah SWT adalah Abdullah. Wa Abdurrahman. Wa Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Taib. Jadi ada dua nama yang paling disintai Allah di sini, Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha, nama yang paling benar, paling tepat lagi adalah Harisun wa Hammam. Nama Haris atau Hammam, orang yang sungguh-sungguh, Hammam orang yang punya harapan besar, Hammam itu ya. Wa aqbahha, nama yang paling jelek itu kata Rasulullah adalah Harbun wa Murratu. Ya, Harbun wa Murratun aw Murrah. Namanya Harbun, Harbun itu yang perang. Ah, ini bikin kita kacau terus nanti ini. Ya, wa Murrah. Murrah itu pahit. Maka sesuatu itu dinamakan nama-nama yang baik. Baik binatang, Rasulullah juga memberikan nama kepada binatang tanpa peliharaannya, benda-benda atau apa, beri nama-nama yang baik. Dan memberikan nama-nama yang buruk. Ya, ini kadang-kadang banyak yang menimbulkan juga masalah apa namanya hal-hal yang dalam pemikiran kita, semangat kita menimbulkan motivasi dalam diri seorang. Maka beri nama-nama yang positif, nama-nama yang baik. Maka ada seorang yang namanya Rasulullah SAW, kalau nggak salah seorang sahabat Harbun ya, atau apa Hatabun atau Harun atau ya Pak nama persisnya, sehingga nama-nama keluarganya semua itu nama-nama dari api semua. Akhirnya kembali ke kaum setelah terbakar. Jadi oleh sebab itu berilah nama-nama yang baik. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa manusia itu hammamun, punya keinginan-keinginan yang jauh, kemauan-kemauan yang banyak. Nah, kemauan-kemauan ini jika pada hal-hal yang meningkatkan keimanan diberikan kepada Allah itu enggak masalah. Yang masalah membuat orang tadi menjadi risau, galau, gelisah ketika kemauan-kemauan itu diarahkan kepada hal-hal yang duniawi, apalagi pada hal yang berbau kemaksiatan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang apa? Kegalauan. Ya. Lihat orang kaya, dia pengen jadi kaya, lihat orang punya mobil gini, dia pengen, orang punya baju begini, dia pengen borah rumah. Semua yang buat dia galau seperti itu. Memikirkan, ingin mengukur, atau ingin menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ya. Bukan, apa namanya, dia menjadi dirinya sendiri, artinya dia mengukur kemampuan-kemauannya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Inilah qanaah. Ya, sehingga kadang-kadang buat orang galau karena pengen itu berutang-utang dia. Atau sampai pada mengambil hal harta yang tidak menjadi haknya. Baik itu korupsi, atau makan harta orang lain dengan cara batil, dan seterusnya. Baik. Ada beliau ini, ida asobakal hammu, ida asobakil. Asobaki, ini maksudnya wanita ya, asobakil ham. Awal huz. Jika engkau ditimpa oleh kegelisahan, kegalauan, atau kesedihan. Ya, bila datang kesedihan, kegalauan, kegelisahan, faquli ma ja fi hadits. Nah, yang pertama adalah solusi dari menghadapi kegalauan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu Maha penyayang, Allah Maha pengasih, Allah Maha pemberi, Allah Maha kaya. Yang mengadu kepada zat yang memiliki segala apa yang ada di alam ini. Mengadu kepada Allah. Adukan kegelisahan kamu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kamu curhat kepada makhluk, iya, dia beri nasihat, diberi solusi ini. Itu hanya sekedar. Ya, belum tentu cocok bagi kondisi kamu. Kadang-kadang orang malah ketika mendapatkan apa namanya curhatan kamu, bukan malah semakin memotivasi kamu, justru memberikan kadang-kadang masukan-masukan yang menambah kegalauan atau kalimat-kalimat yang menambah kesedihan. Ya kan? Umumnya seseorang diskusi dengan orang lain, saya lagi dalam keadaan butuh begini, ini. Iya sih, kamu kerja di sana, ya iyalah, maka itu tempat kerja kamu kurang tepat bagi kamu. Nah, kan gitu ya, oh gaji kamu terlalu sedikit di sana digaji sama kepala. Nah, ini kadang-kadang bukan membawa solusi, justru semakin membawa persoalan bagi hidupnya. Akhirnya dia juga berpikir tempat kerja yang baru, padahal sudah nyaman, sudah dapat gaji yang cukup untuk kehidupan dia. Banyak kadang-kadang orang yang kita rasa tempat curhat, justru tempat membawa masalah, menambah masalah yang ada pada kita. Maka curhat dengan kepada makhluk. Makhluk itu terbatas ilmunya, terbatas pengalamannya. Ya, dia tidak akan tahu apa yang lebih cocok bagi jiwa dan kepribadian kita. Yang tahu adalah zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadukan masalah Anda pada Allah. Ya, laporkan kepada Allah apa yang ingin dicapai, apa yang ingin digapai. Maka ya, ini saya mau tanya dulu suara masuk apa tidak ini. Kemarin ada masalah di laptop, tidak ada suaranya. Apa sekarang juga gimana? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Karena di mikrofon saya tidak terlihat apa itu tanda suara. Biasanya dia muncul ada suara. Kalau di mikrofon itu muncul suara hijau gitu. Ini tadi nggak kelihatan, nggak bergerak-gerak. Itu saya curiga, jangan saya ngomong itu suara nggak ada. Karena malam tadi kajian sempat tidak terlaksana karena kendala dari apa di laptop. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi kalau kita punya masalah, adukan kepada yang memberi masalah. Ya, intinya begitu ya. Adukan kepada yang sedang memberi kita masalah, yang datang menciptakan segala hal itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang Allah beri kita masalah agar kita kembali kepada Allah. Saat kita lupa, maka ketika kita dalam masalah, adukan kepada yang memberi menciptakan masalah itu, yang memberikan kita masalah ada, yang datang itu ujian itu dari Allah, cobaan itu dari Allah. Adukan kepada Allah, hanya Allah yang bisa. menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi bukan makhluk. Jadi inti pertama adalah yang harus kita lakukan ketika ada masalah, adu kepada yang membuat masalah, menciptakan masalah itu, yang menciptakan masalah berarti. Dan kadang-kadang tadi kita sebutkan di antara nilai positif masalah itu dan membuat kita dekat kepada Allah. Itulah kalau orang punya masalah dengan dihadapi dengan ilmu dan iman, dia bukan berkeluh kesah ke tetangga, ke teman kerja, di grup atau di status sosial, ya, membuat status-status di WA atau di dia justru mengadukan itu kepada Sang Penciptanya. Sang Pencipta yang mampu menyelesaikan semua masalah. Ya, dan solusi yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik. Ya. Karena Allah Alimun Khabirun. Nah, jadi di antara hikmah datang masalah agar kita tunduk kembali kepada Allah. Sadar kita punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dia salah satu sisi positifnya saja ketika orang sedang galau, ya sebetulnya Allah sedang ingin menyadarkan diri dia, kamu ngapa harus pikir banyak? Kamu punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampu jika kamu buat salah. Ya, yang Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Rabbmu yang Rahim, Rahman, Karimun, Jawadun, Al-Ghani. Tidak ada yang perlu kamu galaukan. Kamu punya Rabb yang tidak akan memberikan penderitaan menyiksa seorang hambanya. Tidak akan pernah. Allah hanya memberikan sebuah cobaan tipis, kecil kepada kita sebenarnya agar kita mengerti bahwa kita ini hamba Allah yang selalu harus mengadu kepada Rabb. Kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anti punya masalah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah idza hazama al-amr faza ila shalah. Mana yang akan dimohon-mohon ini asyala anha. Rasulullah SAW, apabila datang dia menghadapi suatu masalah yang sulit, dia sholat. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita justru curhatnya di apa? Di media sosial, lalu di komentar, ditanggapi semacam, justru semakin menambah kesedihan, menambah kegundahan dan kegalauan. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita sering meminta belas kasihan manusia. Padahal kasih sayang manusia terbatas. Kenapa tidak minta belas kasihan zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang? Ya. Baik. Jadi para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi sudah ambil satu hal, bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari masalah di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah di dunia ini, yang tidak punya kegalauan, yang tidak punya kegelisahan, kegundahan, tidak ada. Baik. Yang kedua, ketika datang kegundahan dan kegelisahan itu apa harus dilakukan? Cari petunjuk agama. Cari petunjuk agama. Nah, belajar ilmu agama inilah salah satu jalan solusi bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kegundahan kita, kegalauan kita. Yang ketiga apa? Rumus yang paling penting kita adalah laporkan masalah kepada yang menciptakan masalah. Yang sedang memberi kita masalah. Allah Subhanahu wa taala yang sedang menguji kita dengan masalah, laporkan kepada ya Allah, hamba-Mu yang lemah. Tidak ada daya dan upaya bagiku untuk menolak segala takdir-Mu ya Allah. Jadikanlah segala takdir yang Engkau takdir baikku di dunia dan di akhirat ya Allah. Tolong berikan aku jalan keluar dari semua masalah yang aku hadapi ya Allah. Dengan mudah, dengan penuh berkah. Sulitkah kita memohon kepada Allah? Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, ya, yang Maha Kaya apa permohonan kita. Jadi laporkan masalah kita ya kepada yang menguji kita dengan masalah tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusinya juga dalam hadis ini faedahnya adalah berdoa kepada Allah. Mohon dengan doa. Ya, salah satunya doa ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ma asaba musliman qattun hammun au huznun. Tidak seorang muslim pun ditimpa oleh rasa kegelisahan atau kegalauan ya, atau kesedihan. Faqala. Dia berdoa. Dia membaca doa ini. Nah, oleh sebab itu tadi, solusinya kembali kepada Allah. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Kita tahu bahwa hidup kita tidak diatur Allah. Berarti bahwa semua ketentuan Allah, takdir Allah. Allahumma inni abduk. Saya menyerahkan, ya Allah. Aku ini hamba-Mu, ya Allah. Yang miskin. Yang tidak punya dan upaya kecuali di atas izin-Mu dan kehendak-Mu, ya Allah. Betul-betul menyadari bahwa kita ini syiar hamba Allah. Hanya bisa mengadu dan hanya menerima ketentuan Allah dengan penuh, ya. Jika itu ujian, sabar. Jika itu nikmat, kita bersyukur. Allahumma inni abduk. Pengakuan diri kita sebagai hamba Allah. Pengakuan bahwa semua aturan kehendak yang berlaku di dunia ini, di alam semesta ini hanyalah milik-Mu, ya Allah. Allahumma inni abduk. Menyerah kepada Allah subhanahu. Ini kalau didalami makna doa ini betul-betul menyentuh sekali. Ya. Kalau seorang anak ketika ingin merayu ibunya atau anak. Hai Abi, aku ini anakmu. Kenapa kamu pukul? Kalau seorang anak bicara sama ayahnya. Atau seorang anak bicara pada ayah. Wahai ibuku. Aku ini anakmu. Kenapa kamu beginikan? Ketika kita mengadu kepada Allah, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Semua urusanku berada di tangan-Mu, ya Allah. Jadi kita benar-benar menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kejadian, atas segala masalah yang sedang kita hadapi. Subhanallah, jika kalau doa ini betul-betul kita hayati, ya, betul-betul menimbulkan sebuah penyerahan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni abduk. Ya, wa ibnu abdik. Anak dari hamba-Mu. Aku ini hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu, ya Allah. Wa ibnu amatik. Anak dari hamba-Mu yang perempuan. Ya, kalau abdik, hamba-Mu yang laki-laki, amatik, hamba-Mu yang perempuan. Jadi kita ini anak dari hamba Allah. Kita mengaku, aku ini hamba-Mu, ya Allah, dan anak dari hamba-Mu yang laki-laki dan hamba-Mu yang perempuan. Ya. Yang terlahir, yang Kau ciptakan kedua orang, melalui kedua orang tua. Ya. Baik. Kemudian, nasiyati biyadik. Ini penyerahan yang sebuah totalitas kepada Allah SWT. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan hidupku di tangan-Mu, ya Allah. Subhanallah. Penyerahan yang benar-benar hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan hidupku ini ada di tangan-Mu, ya Allah. Madin fiyya hukmu. Semua hukum-Mu berlaku pada. Ya, telah ditetapkan dalam takdir dan ketentuan telah Engkau ucapkan semua. Apa yang akan aku alami, ya Allah. Inilah ketika kita, ya, yang dalam sebuah ungkapan saya sebutkan ada dua hal yang selalu membuat manusia gelisah. Itu ada dua hal, yaitu khaufun wa huznun. Maka itulah rasa takut dan rasa sedih ini dinafikan dari orang-orang beriman dan beramal saleh. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi datang ayat-ayat menyebutkan menafikan rasa takut dan takut terhadap perkara yang akan datang. Tapi yang ditakutkan apa? Urusan duniawi. Bukan masalah kehidupan ukhrawinya. Kalau dia takut tentang bagaimana dia diazab, dikubur, di neraka. Mungkin itu positif membuat dia beramal soleh. Tapi yang menjadi masalah, takut dalam perkara-perkara. Takut tidak dapat pasangan. Takut ketika anaknya tidak berpendidikan. Takut dan takut dan takut. Selalu dan takut. Ya. Tapi yang ditakuti urusan-urusan yang sudah dijamin Allah. Yang sudah ditakdirkan Allah. Subhanallah. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan di tangan-Mu, ya Allah. Madin fiyya hukmu. Berlaku pasti semua hukumku pada hukum Engkau kepadaku, ya Allah. Adlun fiyya qada'uk. Ketentuan takdir-Mu, qada'mu kepadaku sangat adil, ya Allah. Jadi kita mengakui bahwa ujian-ujian yang kita alami itu bukan bentuk kezalimin, tapi ada keadilan mungkin dari Allah. Dalam bentuk keadilan Allah SWT, Allah tidak akan menimpahkan kepada seorang hamba yang dia tidak berhak menerima hukuman itu. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Maka, adlun biya qada'uk. Engkau sangat adil dalam menutuskan segala keputusan tuku, ya Allah. Karena ada orang yang berkata kadang-kadang ya, seakan-akan dia mengajari dan mencela kepada Allah SWT. Hai Allah, kenapa aku saja yang diuji? Kenapa aku yang begini? Kenapa aku yang kau beri kesulitan? Subhanallah, patah sekalimat ini keluar dari seorang yang dalam keadaan kondisi galau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu siapa? Allahumma ini abdu, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanjatkan semua ketentuan-ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita, tidak ada kezaliman dalam itu sedikit pun. Adlun fiyya qadau. Subhanallah. Ya. Kita diuji imma karena pengampun terhadap dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan kita, menghapus kesalahan itu. Kita diuji demi untuk kecintaan Allah kepada kita dan iman kita semakin kokoh, kesabaran kita semakin tinggi. Jadi tidak ada yang Allah berikan Allah menzalimi seorang hamba. Adlun fiyya qadau. Itu betul-betul pujian kepada Allah dan pengakuan yang penuh dari diri seorang hamba bahwa dia ada seorang hamba yang lemah, yang tiada daya dan upaya. Semua ketentuan hidupnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan bisa dia tolak atau dia debat. Tapi dia harus yakini bahwa ketentuan-ketentuan adalah penuh dengan keadilan. Adlun fiyya qadau. Subhanallah. Jadi ini yang perlu kita sadari ketika kita mendapat ujian, kegalauan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa kita tidak berhak untuk diuji, tapi orang lain yang lebih berat dosanya tanpa tidak diuji. Subhanallah. Bukan berarti tanda seseorang tidak diuji Allah, dia adalah disayang Allah SWT. Bisa jadi Allah sudah berikan istidrat kepada dia. Allah biarkan dia berbuat dosa semau-maunya nanti di akhirat. Allah azab dengan seberat-beratnya. Tapi seorang mu'min, ketika diuji Allah SWT, Allah bersihkan dia di muka bumi ini sampai dengan ujian-ujian yang dihadapi dia menghadap Allah tidak membawa dosa sedikit pun. Itu karena Allah sayang kepada kita. Maka jauhi prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Dan pandanglah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Niscaya segala kegalauan, kegelisahan yang ada pada diri kita akan hilang sirna semuanya. Karena semua yang kita hadapi adalah dengan menerima kesabaran, kesyukuran kepada Allah. Kalau kita hitung-hitung antara ujian dengan nikmat yang kita dapatkan, berapa bandingannya? Berapa bandingnya? Sangat kecil sekali ujian kita hadap. Dari segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi tusa. Dan mungkin kita menghitung nikmat Allah pada kita. Mulai dari diri kita, bernapas, jantung, limpa, kesehatan, ya, lisan, mata, telinga, hidung, tangan, nikmat yang begitu banyak sekali. Kesempatan kesehatan, ya, otak yang sehat, pikiran yang sehat. Ada orang yang kacau diberi siksa Allah pikir. Ada orang yang ketika Allah berikan harta tapi jiwanya justru terkekang sempit, luar biasa dari tidak ke, apa namanya yang dia rasakan. Dan kenikmatan dari kekayaan yang Allah berikan. Nah, jadi yang pernah melihat ketika kita dalam suatu ujian, kita lah yang terberat ujiannya. Justru selalu pandang nikmat Allah, ingat nikmat Allah yang banyak, dan ingat di sana banyak orang yang lebih berat dari kita ujiannya dan cobaannya. Insya Allah, semua yang kita hadapi akan terlihat ringan, akan terlihat kecil di mata kita. Baik. As'aluka. Nah, mulailah dia setelah bertawassul dengan kelemahan dirinya ya. Allahumma ni abduh. Wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya, kemudian nasiyati biyadika. Madin fiyah qadu madin fiyah hukm. Adlun fiyah qada'u. Lalu dia memohon, ya Allah, aku memohon dengan segala nama yang engkau miliki. Dengan namamu yang azim, al-qadir, al-jalil, ar-rahim, at-tawwab. Dengan semua nama yang engkau miliki, ya Allah. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini salah satu faedah mempelajari tauhid asma sifat adalah mengimani Allah mempunyai nama dan menyeru Allah dengan nama-nama yang mulia itu. Maka di sini dia bertawassul dengan semua nama Allah. As'aluka bikul ismin huwalaka. Aku mohon engkau dengan namamu, yang kau milikmu, yang kau namakan dengannya dirimu. Samai tabihi nafsa. Di sini juga faedah sebetulnya, bahwa nama Allah SWT itu adalah bukan ciptaan manusia. Tapi Allah menamakan dirinya dengan nama itu. Dan itulah kalamullah, bahwa asma Allah adalah min kalamihi. Bukan makhluk. Maka kita memohon dengan semua nama-nama Allah yang dimiliki Allah SWT. Au anzal di semua nama. Yang kau namakan dengannya, nama dirimu ya Allah. Au anzal kau fi kitabik. Baik kau turun dalam kitab sucimu. Baik yang kau turunkan dalam kitab suci yang sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau yang ada dalam Al-Quran Karim. Ya. Au alam tahu ahad min khalqi. Atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Ya. Daripada anbiya, para rasul. Kemudian, au istakhtarta fi ilmil ghaib indak. Atau engkau simpan di alam ghaib di sisimu, ya Allah. Maka disinilah Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Tetapi yang ditentukan dalam jumlah hadis, inna lillahi tis'atan tis'in isma. Jadi maksud dalam hadis itu bukan ketentuan batasan jumlah nama Allah, tapi batas jumlah yang Allah tawarkan kepada hambanya untuk mendapatkan pahala yang dijadikan yaitu masuk surga. Jadi batas itulah jumlah nama yang harus diketahui oleh seorang hamba ingin mendapatkan balasan surga. Bukan batasan atas nama jumlah nama Allah. Itu maksud dari hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Baik. Kemudian anta ja'ala, memohon kepada Allah, anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Qur'an sebagai pelipur laraku, penghibur hatiku, yang menyirami hatiku. Rabi' itu adalah ya, yang memberikan ketenangan dalam hati. Baik, artinya solusi di sini ketika kita mengalami gundagalana apa? Baca Al-Qur'an, dekatkan diri kepada kitab Allah. Di sana banyak sekali solusi-solusi. Menceritakan kesulitan yang dialami oleh para anbiya dan pengikutnya. Menceritakan bagaimana azab Allah kepada orang bermaksiat. Dan seterusnya akan banyak pelajaran-pelajaran. Jadi, engkau, ya Allah, jadikanlah hatiku. Jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Gimana akan tenang hatinya? Al-Quran gak pernah dibaca. Yang dibaca apa? Kisah-kisah. Novel. Ya. Cerita-cerita yang tidak punya dasar. Dongeng-dongeng, kartun, segala macamnya. Ya kan? Engkau jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur hati. Penenang hati. Memohon kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai yang ada orang yang ketika gundagalana yang dengarkan musik. Yang dengarkan nyanyi-nyanyian. Ya, jika sedang sedih, dinyanyikanlah lagu-lagu yang sedih. Ya, ini semakin menambah kerusakan jiwanya, bukan menenangkan jiwanya. Semakin terpuruk, ya. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berlindung dari rasa sedih dan gundagalana itu. Allah minna'udzu min hammi wal hammi wal ghumumi wal huzni wal 'ajzi kasli wal jubni wal bukhl. Mohon perlindung kepada Allah. Jadi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Maka resep di sini dapat kita ambil dalam keadaan gundagalana. Sering baca Al-Quran. Dalam kesusahan, baca Al-Quran. Jiwa akan tenang. Wunura sabastari. Itu cahaya mataku, cahaya pandangan. Artinya akan dijadikan apa? Al-Quran sebagai cara pola pandang kita kepada masalah yang sedang kita hadapi. Pola pandang kita sesuai dengan Al-Quran ketika melihat masalah ataupun problematika yang sedang kita hadapi. Wajala auzni, dan hilangnya kesedihan. Jadikan Al-Quran itu yang mengusir kesedihanku, ya Allah. Wazahaba hammi, dan perginya rasa kegelisahanku. Illa barang siapa yang membaca doa ini kata Rasulullah SAW, ya, Tidak seorang pun baca doa ini kecuali Allah akan menghilangkan kegelisahannya, kegalauannya. Illa adhaballahu hammahu. Allah akan hilangkan kegelisahannya dan kegundahannya dan kegalauannya, ya. Baik. Wa abdalahu makana huznihi farhan. Allah akan ganti rasa sedih menjadi bahagia. Doa ini sudah dihafal belum? Kalau sudah hafal doanya, besok-besok jangan besok dulu. Hafal doa itu, nanti selesai kajian ini dicatat sekarang, ya. Apa doanya? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikul ismin huwa laka samaita bihi nafsak anzaltu fi kitabik wa 'allamtahu ahad min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala' huzni wa zahaba hammi. Doa yang sangat indah apabila dilantun dengan hati yang khusyuk, mendalami makna-maknanya, sungguh Allah akan hilangkan rasa kesedihannya, kata Rasulullah SAW. Kecuali Allah akan hilangkan rasa kesedihannya dan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya atau kegundahannya atau kegalauannya, dan Allah akan ganti tempat sedihnya itu dengan kebahagiaan. Qalu ya Rasulullah, apala nata'allam? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, apa kita tidak menghafalnya ini, mempelajari? Maksudnya mempelajari sini ada betul-betul menghafalnya dan mengamalkannya. Itu solusi ketika dalam keadaan timpa oleh rasa sedih, rasa galau, ya, ini antaranya. Kembali kepada Allah, selalu ingat doa ini, baca doa ini, ya. Dan juga termasuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, udrusi nafs, udrusi, ya, nafsaki ma huwa hammuki. Yang kedua, bertanyalah kepada dirimu, pelajari kondisi dirimu, apa yang menjadi kegundahanmu, yang menjadi kegalauan itu apa, menjadi masalah itu apa dalam dirimu sekarang. Engkau tidak punya anak, banyak, bahkan istri-istri Nabi, Nabi Ibrahim betapa lama menunggu seorang anaknya Ismail. Aisyah anha adalah wanita yang paling mulia di sisi Allah dan wanita juga yang paling setia Rasulullah SAW, dia tidak punya anak. Tidak perlu kamu gelisah. Ya. Oh, ditinggalkan seorang suami. Bukan kamu janda pertama di dunia ini. Oh, kamu ditinggalkan istrimu. Bukan kamu duda yang pertama di muka bumi ini. Engkau tidak akan mati selama rezekimu belum habis. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak akan mati seorang jiwa kecuali setelah dia sempurna mengambil semua jatah rezeki yang telah Allah takdirkan buat dia. Apa yang kau ragukan? Rezekimu sudah diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Bekerja, tawakal, isti'anah kepada Allah. Selesai. Ya. Lakukan apa yang mampu lakukan. Mohon pertolongan kepada Allah. Kalau engkau bekerja yang kecil, Allah mampu memberikan hasil yang besar. Lalu gajimu kecil, Allah mampu memberikan keberkahan yang besar kepada kamu yang harta yang sedikit itu. Baik. Lalu kata beliau, hal hamuki antakuni imra'atan shalihatan mu'minatan. Apakah yang menjadi pikiranmu yang membuat kamu galau ingin menjadi seorang wanita yang soleh, wanita yang beriman? Atau kamu memikirkan bagaimana biaya untuk operasi plastik? Biar engkau terlihat molek cantik di mata manusia, sementara dirimu kotor dalam pandangan Allah, atau kamu adalah menjadi keinginanmu, pikiranmu, dan cita-citamu selalu ingin menjadi wanita yang saleh. Hal hammu ki antakuni imra'atan salihatan. Benarkah, adakah yang jadi pikiranmu selalu Buat kamu jadi galau adalah ingin menjadi wanita yang salihah, mukminah yang beriman. Hal hammuki an takuni imra'atan da'iyatan ila Allah? Apakah menjadi keinginanmu, kemauanmu ingin menjadi seorang dai, seorang wanita yang mengajak kepada Allah? Wanita yang berilmu. Wanita yang mengajak menjadi seorang dai, berdoa kepada Allah. Apakah itu menjadi pikiranmu? Menjadi harapanmu, menjadi cita-citamu? Yang ketiga, hal hammuki an takuni zata mansibin wa jahin wa malin wa hammin bizunub? Atau yang menjadi kegalauanmu, menjadi pikiranmu, menjadi kegelisahanmu, engkau ingin punya kedudukan, punya aujah, kehormatan, punya harta, lalu diiringi dengan berbagai tingkah laku perbuatan yang diwarnai dengan dosa? Mana yang menjadi pemikiranmu, hai wanita muslim? Apakah engkau menjadi pemikiranmu selalu menjadi seharapanmu, keinginanmu anda menjadi wanita yang soleh dan beriman? Ingin wanita yang ikut andil mengajak ke agama Allah? Atau yang jadi pikiranmu adalah ingin punya harta, ingin punya kedudukan, ya, ingin dipandang oleh manusia? Atau hal-hal yang mengiringi dengan perbuatan dosa yang lain? Alhamuki huwa dunya? Ataukah keinginanmu, kemauanmu yang sedang kau pikirkan, selalu 24 jam yang kamu pikirkan adalah dunia? Hal hammuki wa dunya wa mata'uha? Apakah menjadi pikiranmu, menjadi khayalan keinginanmu adalah semua kesenangan-kesenangan dunia ini? Tempat tinggal, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang penuh dengan asas, ya, rumah yang lengkap, perabot-perabot yang penuh dengan perabot, rumah yang penuh dengan perabot-perabot yang mewah-mewah, itu yang menjadi pikiranmu, itu yang membuat kamu galau. Kita boleh bertanya kepada diri masing-masing, apa yang membuat kita galau? Urusan dunia kah? Atau urusan akhirat? Subhanallah, ini pertanyaan layak untuk ditanyakan oleh setiap kita kepada diri masing-masing. Apa yang kamu? Kamu sedih karena belum hafal Al-Quran? Kamu sedih masih belum istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail? Kamu sedih masih belum maksimal dalam menuntut ilmu? Atau kamu sedih karena gak punya uang yang banyak, tidak punya harta yang melimpah, tidak punya rumah mewah yang luas dengan tingkat perabotannya, tidak punya kendaraan yang mewah? Atau menjadi apa yang menjadi pikiranmu yang membuat kamu galau? Subhanallah, ini pertanyaan yang benar-benar perlu setiap wanita. Menghadirkan apa yang menjadi kegalauanmu. Tanya dirimu, kenapa dirimu galau? Apa yang diinginkannya? Hal hammuki wal akhirah wassa'u ilaiha? Atau yang menjadi pikiranmu adalah akhirat dan beramal menuju akhirat? Wa husul ala mardatillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah? Atau adakah keinginan-keinginan yang dalam pikiranmu yang lain? Fal jawab, jawabannya adalah, awal jawab adalah, in kana hammuki wassalah wadda'wa ilallah, jika menjadi kegalauanmu, ingin menjadi pemikiranmu yang selalu engkau pikirkan, yang engkau membuatmu gelisah adalah ingin kebaikan, berdoa kepada Allah. Wa fi'l khairat, ingin banyak berbuat baik. Wa fi'l hasanat, hal-hal yang berbuat baik dan hal-hal yang positif. Fa'afshiri bil khairi, maka bergembiralah jika itu menjadi harapanmu dan keinginanmu yang tinggi. Ya. Wa'mali wa'lami anna man hamma bil hasan, ketahuilah, satu orang saja yang punya rencana berbuat baik, belum dia lakukan, kutiba lahu hasanatu hatta wa illam ya'mal. Orang yang punya rencana berbuat baik saja sudah mendapat satu kebaikan walaupun dia belum melakukan kebaikan itu sendiri. Subhanallah, baru berencana, azam, ingin menjadi wanita yang soleha, ingin menjadi wanita yang berilmu, ingin jadi wanita yang mampu menghafal Al-Quran, ingin wanita yang taat beribadah. Bukan hanya sekadar pasang niatnya, tapi maksudnya memang pingin dan ada upaya untuk melangkah ke sana. Maka keinginan itu sudah dinilai sebuah kebaikan Allah SWT. Mendapat pahala sebuah kebaikan. Fahammi bil hasanat. Hendaklah sejadu menjadi keinginanmu adalah hal-hal yang positif. Jadi hal yang berkenan dengan agama dan akhirat. Jadikan itu sebagai pikiranmu yang selalu. Keinginanmu yang selalu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahkan Imam Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari rohnya yang disebut hadis qudsi, qala ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at." Allah telah menulis, mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Suma bayyana dzalika. Lalu Allah menjelaskan hal itu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Allah jelaskan. Baik berupa perkataan, perbuatan, pemikiran, akidah, keyakinan, muamalah, akhlak. Allah jelaskan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Mana ibadah yang baik, mana ibadah yang buruk. Mana akidah yang baik, mana akidah yang buruk. Allah jelaskan semua. Cuma bayana tadi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang merencanakan melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mampu mengamalkannya, Allah telah mencatat baginya di sisi Allah sebuah kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha. Jika dia merencanakannya lalu dia lakukan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu asyara sanatin. Allah akan menulis untuknya 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Allah, kemurahan Allah. Dan Maha pemurah dan Maha pengasihnya Allah kepada hamba-Nya. Satu kebaikan agar termotivasi Allah beri kita kebaikan itu berlipat-lipat ganda balasannya dari pahala. Ila 700 dhi'fin, bahkan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Adakah di dunia ini orang yang mampu memberi keuntungan dari modal kita sampai 700 kali lipat? Ini begitu besar yang motivasi untuk beramal kebaikan. Ila adhafin katsir. Kepada lipatan-lipatan yang begitu banyak. Lebih daripada 700 kali lipat. Waman hamma bisayiatin falam ya'malha. Barang siapa terbesit dalam hatinya merencanakan sebuah keburukan, lalu tidak melakukannya, dia tinggalkan, ya, jadi dia lakukan. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Ketika berencana sebuah hal yang berbau dosa, lalu dia tinggalkan, maka Allah telah mencatat bagi orang tersebut di sisi Allah SWT kebaikan yang satu kebaikan yang sempurna. Begitu besar motivasi untuk melakukan kebaikan, dan begitu besar motivasi untuk meninggalkan keburukan, berencana dan keburukan lalu tidak jadi ditinggalkan dan tidak dilakukan, Allah beri kita suatu ganjaran kebaikan. Begitu mulianya Allah dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Fa huwa hamma biha fa amilaha. Jika dia merencanakan sebuah keburukan lalu dia lakukan, katabahallahu sayyatan wahidatan. Allah catat keburukan itu dengan satu dosa, satu keburukan, bukan dilipat gandakan seperti pahala. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini keadilan Allah. Kesalahan tidak dilipat gandakan, pahala demi kemurahan Allah SWT dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhitung, ila adhafin katsira, lipat ganda yang begitu banyak. Siapa lagi yang tidak mau melakukan hal ini? Masihkah kita berpikir untuk berbuat baik? Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. Kata Rasulullah SAW, walau antalqa akhaka bitalqin talq, biwajhin talq. Walau engkau akan berjumpa dengan saudaramu dengan sekedar memberi senyum, sudah sebuah kebaikan, sebuah sedekah. Apalagi benar-benar kita berbuat baik dengan harta kita, dengan nasihat kita, Yang kedua B ni, yang baknya di sini. Wainkan aham mukihu abidambi. Jika yang terbesit merencanakan dalam otakmu itu adalah perbuatan itu dosa, pala ta'malihi wa turkihi lillah. Jangan lakukan. Tinggalkanlah karena takut kepada Allah. Khaufan minhu wa raja'an lima indahu. Tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Takut kepada Allah dan berharap apa yang Allah sediakan dari kebaikan bagi orang meninggalkan keburukan itu. Ingat pahala Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas, dari Muhammad SAW, ya, dari hadis yang telah disebutkan tadi, Inna Allah katabal hasanah wa sayyat, summa bayana dalika, Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, lalu Allah menjelaskan hal itu. Paman hamma bil hasanati fi hasanati falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang berencana untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak sempat melakukannya, belum dilakukannya, Allah telah menulis untuknya sebuah kebaikan insyaallah. Apabila dia fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanati. Jika dia berencana sebuah kebaikan lalu dia lakukan, Allah mencatat baginya di sisi Allah SWT 10 kebaikan ila 700 di'fin sampai 700 kali lipat, ya, ila adhafin katira sampai lipatan-lipatan yang lebih banyak lagi. Wa man hamma bisayatin falam ya'malha, barang siapa yang berencana melakukan sebuah dosa keburukan, kata Allah indahu hasanat falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah telah mencatat baginya sebuah kebaikan di sisi Allah SWT. Fan wa hamma biha fa'amilaha, jika dia berencana, kemudian dia lakukan, Allah menulis untuknya satu keburukan saja. Ya. Baik. In kana hammukil husul ala dunya. Jika pikiranmu hanya terfokus kepada hal duniawi, wasakharafiyah, dan perhiasan kesenangan-senangan duniawi, fafaqruki sayakunu baina aini. Rasa kemiskinan akan selalu kamu rasakan bagai di antara pelupuk matamu. Jika dunia yang menjadi impianmu, jika menjadi impianmu itu adalah dunia, ya, maka engkau akan merasakan miskin ada di antara pelupuk mata, seperti berada di antara jadi miskin aja yang terlihat terus. Ya, jadi Allah jadikan rasa miskin itu, ya, saya pun banyak aneh di antara 20 mata. Bayangkan, maksudnya yang terlihat ya semua di antara 20 mata ini apa? Kenapa? Karena dia selalu akan memandang kurang, sehingga tidak pernah bersyukur dia, tidak mau berinfak, bakhil, kikir dia, ya, akan selalu melihat apa yang diberikan Allah masih kurang, masih melihat orang lebih diri. Ya, dia menjadi sifat tamak, lobo, dan seterusnya. Fafil hadis, mana sebutkanlah hadis dari Anas bin Malik, ia berkata dalam sabda Rasulullah SAW, mankanatil akhiratu, ya, hammahu, barang siapa yang akhirat adalah harapannya, impiannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan rasa kaya dalam hatinya, wa jama'a lahu syamlahu, Allah akan kumpulkan segala urusannya, wa atatu dunya wa hiya raghimatun, ya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Subhanallah, orang yang impiannya akhirat, apa kata Rasulullah SAW, Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Orang yang rasa kaya dalam hatinya biasanya banyak bersyukur, hidupnya tenang, bahagia. Tapi kalau orang yang tadi hidup di dunia, ya, rumah masih sudah punya, masih kecil, masih kurang perabotnya, gundah gelana. Ini yang ham. Impian-impian yang panjang yang selalu kepada dunia, tidak pernah putus. Mulai dari model tas, model sepatu, model gamis, selalu menjadi pikirannya, ya, menjadi impiannya. Orang yang demikian, maka rasa miskin itu bagaikan di antara 20 pematanya. Tapi orang menjadikan impian akhir sebagai impiannya, Allah akan menjadikan rasa kaya dalam hatinya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan paksa dunia datang kepada dia dalam keadaan terpaksa. Ya, Allah akan jadikan dunia terdatang kepada dalam keadaan terpaksa. Wa man kan dunya hammahu, orang menjadikan dunia harapannya. Ja Allah faqrahu baina ainihi, kata Rasulullah SAW, Allah jadikan rasa fakir, miskin di antara kelopak matanya. Fa farraqa alaihi syamlahu, Allah jadikan urusannya berantakan. Wa lam yatihi min ad-dunya illa ma qadara lahu, dan dia tidak akan pernah mendapatkan dunia kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan, yang sudah dijatahkan dalam takdir buat dia. Betapapun dia bolak-balik pagi sore siang malam untuk membalik dunia ini, ya kata orang, untuk menguras dunia ini, tidak akan pernah lebih dia mendapatkan dunia dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dia, Allah takdirkan buat dia. Ada orang yang ketika berdagang santai saja, datang untuk sholat dia masuk sholat sebagai berjamaah, ya dia lakukan hal-hal yang wajib. Ya. Ada orang kita, oh kita harus fokus harta terus, jual beli terus, lupa dari kewajiban sholat dan segala macam, bekerja 24 jam. Kalau kita hidup di kota-kota, kita lihat betapa orang sebelum subuh ayam berkokok istilahnya, otak sudah dipanasin, ya udah bersiap berangkat kerja, luar biasa. Tetapi apakah dia mendapatkan rezeki lebih dari apa yang telah tidak akan pernah lebih. Ya, kamu bekerja 24 jam, rezekimu tetap akan begitu. Kamu bekerja 10 jam, rezekimu tetap itu. Ya, maka tidak ada orang yang menjadikan dunia sebagai impiannya, dia tidak akan mendapat dunia sesuai yang dia telah ditakdirkan Allah buat dia. Tapi orang menjadikan akhirat sebagai impiannya, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi dirinya, berkahi keluarganya. Tapi kalau orang dunia yang menjadi impiannya, harapannya, ya urusan terpencar-pencar, karena sibuk mencari harta, istri yang tidak terdidik, anak yang terlantarkan, akhirnya istri selingkuh sama orang lain, anak terlibat narkoba, karena wah orang tuanya sibuk menggali harta siang malam, ya sehingga banyak sekali masalah-masalah yang timbul, ya kayak di sana karyawannya yang lari lah atau membawa barang, banyak masalah-masalah itu, tagihan ini tagihan itu. Dia membuat masalah banyak dalam hidup. Kalau dunia yang menjadi impiannya. Tapi kalau akhirat Allah, apakan tadi? Allah mudahkan urusannya. Allah kumpulkan urusannya. Allah satukan urusannya. Artinya dimudahkan urusan-urusannya. Baik, pilihlah mana yang akan kita pilih. Rasul sudah jelaskan, sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, ini orang punya impian begini, begini hidupnya. Orang impiannya begini, begini hidup. Baik. Wa in kana hammuki al-akhirat, wa in kana hammuki al-akhirata fa'abshiri bil khair, jika menjadi impianmu adalah kebahagiaan akhirat, maka berbahagialah dengan kebaikan itu. Dalam hadis, barang siapa yang impiannya adalah akhirat, Allah jadikan jama'allahu syamlahu, ya Allah jatuhkan urusannya, mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Wa man kana ya niyyatuhu dunya, orang yang punya niat, yang punya impiannya hanya dunia, faraka alaihi dai'atahu, Allah pencar-pencarkan urusannya, banyak masalah hidupnya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, Allah jadikan rasa miskin di antara dua kelopak matanya. Wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan pernah dia mendapat dunia kecuali hanya sebatas yang telah ditakdirkan untuknya. Pantabihi lihammiki al-haqiq, maka perhatikanlah apa menjadi impianmu yang sebenarnya. Wahai para wanita, apa menjadi impianmu yang sebenarnya? Ya, waliyakun hammuki al-akhirata wa ma yukarribu ilallah, hendaklah menjadi impianmu adalah akhirat dan apa yang mendekatkan kepada Allah. Ketiga, is'alillaha an yaj'ala dunya akbar hammi, mohonlah kepada Allah, jangan Allah menjadikan dunia menjadi harapanmu yang besar. Wa kullama aradat aratil qiyam min majliski, setiap engkau berdiri dari tempat dudukmu, fada'i bima fi sahih Umar. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, yaqala Umar bin Khattab, ketika berdiri dari tempat duduk, bacalah doa ini. Falamma kana Rasulullah SAW yaqum min majlisi, setiap Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduknya, hatta yad'a bi haula, ya qallama kana Rasulullah SAW yaqum majlisi, ya tidak pernah qalla makana Rasulullah SAW. Ya, amat sedikit Rasulullah SAW berdiri dari tempat dirinya sampai dia membaca doa ini. Yaitu membaca doa ini untuk sahabat-sahabatnya, yaitu Allahumma qsim lana ya min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalang kami ya dan antara kami dan berbuat kepadamu. Allahumma ya, yaitu doa Allahumma qsim lana min khasyyatika. Allahumma qsim lana min khasyyatika, Allah bagikan kepada kami dan rasa takut kepadamu. Ma yahulu baina wa baina ma'asik, yang dapat menghalang kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa untuk selalu berbuat taat yang dapat menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina musibati dunya. Dan berikan keyakinan kepada kami yang membuat kami meringankan segala cobaan-cobaan dunia ini. Mohon kepada Allah berikan keyakinan kepada kita agar segala cobaan-cobaan dunia ini menjadi ringan dalam pandangan kita. Ma yuhawinu bihi alaina musibati dunya. Wa minal yaqin, ya Allah, berikan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan segala cobaan-cobaan dunia ini. Ya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan, kesenangan ya kepada kami dalam pendengaran dan penglihatan kami. Kuatina dan tenaga kami. Ma'ahyaitana, selama engkau masih menghidupkan kami. Waja'alhul warita minna. Jadikanlah ia mewaris kami. Waja'al sa'rana ala man zalamana. Jadikanlah pembalasan kami atas orang menjadikan pembalasan kami atas orang yang menzalim kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami terhadap musuh-musuh orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ini doanya. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia harapan yang besar kami, harapan yang terbesar kami, keinginan kami yang paling utama. Wala mablagha ilmina, dan bukan pula batasan dari ilmu kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia harapan, keinginan kami yang paling besar, dan jangan jadikan itu hanyalah keinginan dari ilmu, batasan dari ilmu kami. Jangan jadikan ilmu kami sebagai alat untuk mencari dunia ini sebagai harapan yang besar. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan engkau jadikan orang-orang yang berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi sayang kami. Itu doa yang diajak oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Istaizu billahi min humumid dunya. Wahai para wanita, bermohonlah kepada Allah perlindungan daripada segala gundah-gulana dunia ini. Ya, kesedihan-kesedihan dunia ini. Mohon perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegalauan-kegalauan dunia. Maka roa Anasun selalu diwakilkan oleh Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kuntu asma'uhu yuksiru ayyakul." Kata Anas, aku sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, "Allahumma inni a'udzuka Allahumma inni a'udzubika minal hammi." Ini doa, "Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal wal hazani wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wad dala'i ad-da'i wa ghalabati ar-rijal." Allahumma inni a'udzuka minal hammi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa gelisah, wal hazani, kesedihan, wal ajzi, kelemahan, kemalasan, wal kasali, kemalasan, wal bukhli, kekikiran, wal jubni, pengecut, wal dhala'id dain, dan dibalut hutang, wal abati rijal, atau ditindas orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari, doanya cukup panjang ya, cukup indah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajsi wal kasli wal jubni wal bukhli wal kasli wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa lawati rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesedihan atau kegundahan atau kegalauan, wal hazani dari kesedihan, wal ajzi dari kelemahan, lemah, wal akasali dari kemalasan, wal bukhli kikir, wal jubni pengecut, Wadala'idain, dililit hutang. Walawal tirjal, dan aku mohon padamu agar lindungi dari orang-orang yang menindas kami. Inilah berapa nasihat yang dapat kita sampaikan, walaupun masih banyak sebetulnya penjelasan yang lebih detail lagi dengan berkenaan dengan menghindari atau menjauhkan atau mengendalikan rasa kegelisahan, rasa kegalauan, kegundahan dalam diri kita, di antaranya membaca doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan adukan seluruh kegelisahan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab, yang dapat kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk untuk dikirim. Baik, pertanyaan pertama. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Saya sedang proses menuju menikah, sudah melalui beberapa tahap ta'aruf dan lain-lain. Ketika sedang menukar biodata, di situ saya sholat istikharah beberapa kali dan hati saya begitu mantap. Ikhwannya, akhlaknya dan agamanya begitu baik dari informasi-informasi yang saya dapatkan. Ketika proses nalap, saya merasa belum menerima sepenuhnya fisik ikhwan tersebut. Tapi saya coba tepis pikiran saya tersebut, saya ingat kalau tidak baik menolak seorang laki-laki baik agamanya dan akhlaknya. Tapi setelah beberapa hari setelah nazar, saya merasa terus berpikir apa benar dia jodoh saya. Saya takut salah pilih dan takut nanti enggak cinta sama dia karena fisiknya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa itu hanya was-was? Bagaimana saya menata hati agar menerima dia, menerima takdir saya, karena saya hanya suka dengan akhlak dan agamanya. Baik. Ini salah satu bentuk kegalauan akhwat dalam proses, ya. Baik. Apa kata agama? Bahwa ketika Rasulullah SAW menyuruh kita memilih jodoh, tungkal maratu arba. Ya hasabi wa nasabiha wa maliha wa jamaliha. Ya li nasabiha wa jamaliha wa imaliha. Walidinia, wanita itu dinilai karena kemuliaan keturunannya, kecantikannya, atau karena hartanya, dan karena agamanya. Sebaliknya juga laki-laki, wanita memilih laki-laki, ya demikian. Lalu apa yang utama kata Rasulullah SAW? Fa fabizati din taribat jadak. Pilihlah yang agamanya lebih baik. Ya, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Baik. Setelah istiqarah, kita mohon kepada Allah, kemudian tawakal, jika tidak ada hal yang terlalu mendasar rasanya untuk mengajar dalam hati, bismillah. Tawakal Allah, cinta itu akan datang dengan berlalunya hari, insyaAllah. Jika yang dijadikan dasar adalah agama dan akhlak, insyaAllah. Ya, rasa tidak suka akan menjadi karena, ingat di sana, betapa banyak orang punya suami-suami yang ganteng. Ya, fisiknya, tapi belum akhlaknya membuat dia menderita atau membuat dia tidak senang akhlak. Bisa jadi orang yang ganteng persaingan juga ketat. Ya, di luar sana ketika suami pergi bekerja was-was. Ya, jangan-jangan suami punya simpanan dan segala macam. Ini kan was-was. Ya, oleh sebab itu ikuti tuntunan agama saja, insya Allah hilang. Hilangkan pikiran-pikiran negatif, ya, dan jadikan panduan agama dalam memilih, insya Allah segala pilihan yang sesuaikan dengan tuntunan agama tidak akan membawa penyesalan. Bahkan, hari demi hari, justru keindahan akhlak dan agamanya semakin membuat dia ganteng di mata hati, insya Allah. Jadi, itu tuntunan agama kita. Memang betul, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa cinta kadang-kadang tumbuh karena melihat wajah, ya. Tetapi itu bisa berubah, ya. Bisa saja ketika anti menikah, tahu-tahu dia mendapat kecelakaan, wajahnya tidak seganteng itu lagi. Ada hal, naudzubillah min dzalik. Ini maksud saya tidak perlu menjadi pertimbang yang segala hal, karena tidak ada yang lengkap, ya. Ada yang mendekati cantik, ganteng, agamanya bagus, soleh. Ada, tapi itu bisa dikatakan satu di antara 10. Ya. Semua orang pasti menginginkannya. Persaingan juga berat dalam hal ini. Baik, insya Allah, bismillah. Ya, mudah-mudahan hal sebetulnya tidak menjadi pertimbangan yang harus di pertimbangan saja. Tapi memang rasa cinta akan tumbuh nanti berlalu insya Allah. Ya, yang penting tidak terlalu di bawah standar mungkin membuat hati yang tidak nyaman dengan ikhwan tersebut ya. Jadi kalau memang tidak nilainya anti membuat standar rumahnya nilai 8 tapi dia masuk nilai 6, insya Allah itu udah oke. Ya, tidak gagal berarti. Tapi kembali lagi itu kembali kepada ketenangan jiwa. Kalau memang kita masih ragu-ragu ya enggak usah lah. Ya, tapi kalau memang agama yang kita cari insya Allah itulah yang menjadi panduan kita. Ustaz izin bertanya, gimana cara menghilangkan pikiran dikarenakan kesalahan suami berselingkuh? Mencoba ingin memaafkan tapi muncul terus ingatan itu. Taib. Pertama adalah, maafkan siapapun yang bersalah, agar Allah juga mudah memaafkan dosa kita. Manusia memang terbuat salah dan dosa. Tetapi bila dia berubah, dia telah menyesali, dalam banyaknya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Dan terlihat perubahan itu pada dirinya, maka itu adalah sebuah hal yang baik. Yang harus adanya apresiasi yang baik dari kita. Mungkin bisa saja ada kelemahan pada kita sebelumnya, sehingga terjadi perkara itu. Jadi kita tidak hanya menilai kesalahan dia, tapi kita juga perlu introspeksi diri agar menghindarkan suami-suami kita untuk tidak berselingkuh. Di rumah, hiasi diri. Jangan ketika suami pulang, dan kita masih kotor, tidak bersih, tempat tidur tidak rapi, membuat suami tidak betah untuk tidur istirahat. Rumah juga demikian. Tapi kita upayakan maksimal sesuai kemampuan kita, rumah bersih, anak bersih, diri juga bersih, tempat tidur juga bersih. Ya, sehingga suami pun menjadi nyaman, ya, ketika mau berhubungan, mendapatkan istrinya bersih, harum, wangi, insyaallah hal-hal demikian akan semakin mengeratkan hubungan keluarga. Baik. Yang ketiga, assalamualaikum anak-anak sudah 16 tahun. Qadallah ada fitnah wanita yang mengganggu sehingga mempengaruhi dalam hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, solusinya kita lihat apakah fitnah itu dapat dihindari oleh dia dan dia belum ada keinginan untuk menikah, ya. Jika dia sudah berkeinginan menikah dan dia mampu membiayai, dan atau kita bisa membiayai, ya, beri kemudahan. Kalau belum, ya, dijaga dia dari fitnah tersebut. Ya, diberikan nasihat-nasihat. Atau kepada gurunya, diberikan menyampaikan nasihat kepada anak kita tersebut, dan anak kita tersebut diberi pengertian, ya, tentang fitnah wanita tersebut. Ya. Bahwa berilmu dulu, bahwa mencintai Al-Quran, ya. Baik. Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, keluar tema. Apakah istri berdosa bila tidak berkata lembut pada suami, namun suami ridho dengan sikap istri? Syukran. Ya, berkata pada siapa yang kasar itu tak berdosa. Ataupun orang ridho memaafkan. Ya. Tetapi sikap seperti itu bukan sikap yang baik. Kadang-kadang malah perempuan lebih kasar daripada laki-laki. Ya. Kewajaran seorang laki-laki karena dia jantan, bahasa-bahasanya tegas juga sedikit. Tapi kasar tidak boleh memang, siapapun. Berkata kasar itu tetap tidak boleh. Ya, tetap diutamakan apalagi seorang istri kepada suami. Yang harus lebih bahasanya lebih merendah. Karena sudah Allah jadikan fitrah, laki-laki itu pemimpin di atas wanita. Bukan dibalik. Maka oleh sebab itu, ya, jangan dalam rumah tangga itu semuanya dipimpin, itu kacau. Mesti ada yang dipimpin, ada yang mau dipimpin. Istri juga harus menempatkan diri pada posisi yang diperintahkan oleh agama. Berkata lembut itu harus kepada setiap orang. Baik. Bukan hanya kepada suami, apalagi pada suami yang berjuang menghidupi menafkahi anak dan istrinya. Ya, tentu jangan di luar mungkin juga dia sudah dimarahi oleh atasannya. Di jalan juga dihari orang mungkin di dalam pertemanan juga mungkin dia sedang-sedang juga ditindas teman dan sana pergaulan yang tidak baik. Di rumah juga mendapatkan tekanan-tekanan bahasa-bahasa yang tidak indah. Terus kemana dia harus mendapatkan putu? Maka seorang istri adalah menjadi penawar, tenang, sekadang suami dalam keadaan gelisah, berikan kesabaran, enggak apa-apa, walaupun hanya gaji sebulan ini dapat insya Allah lebih keberkahan. Ya, berikan motivasi yang baik. Ini jangan hanya segini kamu dapat sebulan ini, atau begini hanya sekedar belanja sebulan ini. Syukuri apa yang ada, Allah akan tambah insya Allah. Ya, Allah memang sudah berjanji, la isyakatum, la azidannakum. Taib. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya. Apakah boleh jika akhwat meminta kejelasan kepada ikhwan yang pernah ada keinginan untuk melamar si akhwat, tapi tiba-tiba tidak ada kejelasan? Ya, boleh. Melalui keluarga laki-lakinya disuruh untuk bertanya kepada ikhwan itu, ataupun sang akhwat bertanya kepada ibunya atau keluarga perempuannya, apakah bagaimana proses ini lanjut atau masih depending atau bagaimana, ya begitu. Supaya sang akhwat juga tidak menunggu-nunggu waktu yang diulur-ulur, juga tidak demikian. Ya, nah, jadi memang dalam segala hal itu harus jelas-jelas. Minta waktu sampai berapa waktu lamanya untuk menjawab itu, ya kadang-kadang jangan diberikan, digantung tanpa ada kepastian. Tahu-tahu setelah itu akhwat mungkin ada ikhwan lain yang pengen, tapi dia menolak karena saya lagi berproses, lalu dia tiba-tiba di ujung, kalau ikhwan tadi tidak jadi. Nah, ini kan membawakan penyesalan-penyesalan atau perasaan yang tidak baik. Boleh sang akhwat bertanya kepada keluarga ikhwan tersebut, atau keluarga akhwat itu mendatangi ikhwan tersebut untuk bertanya kelanjutannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada teman yang setiap beliau melihat saya seperti menaruh kebencian, padahal saya pikir tidak pernah membuat kesalahan. Baik. Jangan-jangan mungkin wajahnya seperti itu. Dia tidak marah sebenarnya, cuman kita mungkin menafsirkan. Atau mungkin dia dalam kondisi bagaimana. Tapi kalau memang taruh dia begitu, kita tetap berbuat baik, tegur sapa baik saja. Keburukan orang lain tidak akan pernah menimpa kita, akan mengurai rezeki kita. Justru dialah yang bertanggung jawab perbuatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah setiap kejahatan yang Allah yang dilakukan orang kepada kita, jika kita memang tidak melakukan sebuah pernah melakukan kesalahan, insya Allah itu adalah tabungan untuk akhirat kita. Ya, adalah tabungan untuk akhirat kita. Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau ada yang kasih saran untuk baca doa khusus percepat jodoh, baca 30 atau 50 kali termasuk bid'ah atau dibolehkan? Bid'ah, baca aja doa itu, gak ada ketentuan-ketentuan harus 30 kali, 50 kali, gak ada ya. Baca aja semampunya lah. Dan tidak ada doa khusus untuk minta jodoh, tapi doa yang bebas aja kita minta, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh, ya, yang selalu membawa diriku untuk berbuat taat kepadamu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelah anak ingin bertanya, dikatakan kalau kita berkeluh kesah itu baiknya kepada Allah. Apa ini berarti kita tidak boleh bercerita dengan sahabat kita? Baik. Berkeluh kesah, bercerita kepada sahabat, apa tujuannya? Tujuannya apa dulu? Kalau sadar berkeluh kesah buat apa? Justru mungkin saja akan menambah keluh kesah kita ketika tanggapan-tanggapannya tidak bijak. Ya kan? Ketika tanggapan-tanggapannya tidak bijak. Justru kita lebih baik menyimpan aib dan penderitaan kita, itu akan lebih baik daripada umbar. Kecuali ada hal penting. Dia punya, kita mampu, dia baik, orang bisa meminjamkan uang. Lalu kita jelaskan dalam kondisi begini-begini, apakah saya meminjam uangmu? Oh, bisa kamu membantu saya dalam persoalan ini? Jadi kalau hal itu dibutuhkan, tapi kalau tidak penting, bukan mencari solusi, ya buat apa? Itu maksudnya. Makanya itu bagian dari bentuk kekeluh kesah dan tidak sabar dalam menghadap. Cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, lebih afdol mana, mahar tabungan haji yang dibayar hutang atau kitab tafsir yang dibayar tunai? Wah, ini bagusnya ya haji lah, lebih besar itu daripada ya kitab tafsir. Ya, kitab tafsir bisa dibeli sendiri. Baik. Assalamualaikum Ustaz, suami saya ikut kajian. Ya. Dia jadi lupa waktu, lupa kewajiban di rumah, anaknya enggak pernah diajarin ngaji. Dia juga sering bohong sama saya untuk pergi kajiannya. Ini hukumnya gimana Ustaz? Gimana ini? Ini enggak benar seperti ini ya. Masa katanya sering ngaji, tapi tidak tahu bagaimana berkeluarga. Apalagi pelajaran kajiannya. Apa yang diamalkan dari ilmunya. Ini baru berarti hanya sekedar istilahnya itu casingnya saja mungkin ya. Mirip-mirip dengan orang pengajian, tapi tidak, pengajian itu sebagai untuk tempat cari kenalan, bukan untuk mencari ilmu mungkin. Tapi kalau orang yang mengajar ilmu ya, sering ke kajian, mesti dia tahu tanggung jawab terhadap keluarga, anak, istrinya. Demikian ya, apalagi berbohong. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu tidak mendukung apa yang baik kita? Terima kasih. Baik. Tentu bukan tidak mendukung. Masa ada orang tua yang tidak mau keinginan baik? Mungkin orang tua kita belum paham tujuan dan harapan kita. Kita diskusikan dengan baik-baik. Kita memotivasi. Kalau memang itu tujuan baik. Kadang-kadang tujuan baik menurut kita ya. Baik ini kan juga relatif juga. Baik bagaimana maksud? Kalau untuk hal-hal yang agama, akhirat, ya kita tidak ada rasanya orang tua yang tidak mendukung. Tapi kalau memang terjadi, berikan pengertian dengan cara yang baik kepada orang tua kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika nama kita tidak memiliki makna, haruskah kita menggantinya dengan nama yang baik dalam Islam? Tidaklah, kalau sudah beri nama, sudah terima saja, cari aja kunia yang lebih baik. Nama saya juga tidak terlalu baik ya, tapi tidak perlu diganti, sudah merepotkan juga kan, izin dari sana ke sininya. Cuman tentu bagi yang belum lah, usahakan beri nama anak yang baik. Baik. Izin bertanya Ustaz, anak punya keinginan setelah menikah ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi orang tua masih berkeku agar anak tetap bekerja. Anak harus menyikapinya seperti apa Ustaz? Kalau seorang sudah berumah tangga, ya ibu-ibu itu urusan suaminya. Suaminya bertanggung jawab beri nafkah. Maka orang tuanya tidak berwenang lagi mengatur istrinya kemauannya. Ini yang kadang-kadang orang tua tidak tahu. Orang tua harus tahu bahwa anak perempuan setelah menikah itu sebenarnya milik suaminya. Ketentuan hidupnya, kebijakan-kebijakan, kelanjutan hidupnya bersama suaminya. Maka jauhi orang tua mencampur urusan keluarga anaknya. Biar anaknya nyaman dan suami juga nyaman. Tapi seorang anak tentu perlu menjelaskan dengan cara baik-baik tetap ya kepada orang tua kita. Cara yang baik, sopanan, adab, akhlak kita tetap dilakukan dengan cara yang baik. Itu dijelaskan. Baik. Bismillah Ustaz, bagaimana jika suami bersikap kasar ketika marah dengan nada tinggi? Bahkan ketika diminta untuk menjaga anak, terkadang marah. Ya, tentu seorang istri perlu bersabar. Bukan berarti sikap suaminya benar nih ya. Tapi seorang istri perlu bersabar dengan perlu baik-baik. Tetap tidak menyanggah ketika dia lagi marah. Jangan dihadapi dengan emosi juga. Tetap dengan ketenangan. Ya, tetap dengan berakhlak yang baik. Ya, seorang istri tentu harus banyak bersabar dengan ini. Ya, tentu kekeluhan seorang suami demikian bukan hanya seperti ini. Ada suami yang lebih, karena memang jauh sekali dari adab dan akhlak yang baik pada keluarga ini. Tentu perlu diperbaiki. Caranya mungkin diajak ikut kajian, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Semoga itu akan melembutkan hatinya. Dan bicara kepada suami dengan cara-cara yang lebih lembut lagi dan beri pengertian kepada beliau bahwa saya tidak nyaman dengan hal seperti ini dalam keluarga kita. Jika memungkinkan, kenapa hal ini tidak kita lakukan perubahan demi kebaikan anak-anak kita? Karena anak-anak kita akan mencontoh pola komunikasi kita. Ya. Ustaz, saya ada teman sekelas yang memiliki foto dirinya dengan tidak pakai jilbab di profil fiturnya. apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, tentu sebatas menasihati kita. Sebagai teman, kita sampaikan baik-baik, bahwa itu tidak baik, ya. Kenapa harus tampilkan foto demikian, kalau dia sudah berhijab, ini sama dengan memperlihatkan aurat kepada orang lain, dan tidak baik, akan menjadi fitnah bagi orang-orang lain. Tentu dengan bahasa, kita nasihatkan saja. Kita sebatas menasihati, bukan memaksa. Ya, dan itu kembali kepada dia. Ini waktu yang membatasi kita ya. Pertanyaan masih banyak yang belum terjawab. Ada pertanyaan di sini ini. Bagaimana cara melepaskan diri dari dosa keturunan? Misal jika memiliki anak durhaka, ternyata keluarga kakak dan adik dari ayah anak tersebut mayoritas durhaka. Ya, bukan bermaksud ada dosa keturunan di sini ya. Tetapi adalah tentu perlu dididik dengan agama seperti ini. Ya. Bukan sebut dosa keturunan. Kebiasaan-kebiasaan demikian bisa diatasi. Bahkan berarti orang tuanya tidak beriman, anak itu beriman. Tidak. Diatasi dengan ilmu dan pendidikan dan lingkungan. Ya, itu harus diperbaiki dengan ilmu, pendidikan, dan lingkungan. Ya, banyak membaca nasihat-nasihat berkenaan dengan wajibnya berbaik-baik kepada kedua orang tua. Ana masih awam dalam agama, oleh karena itu setelah lulus sekolah ini mau pesantren belajar agama, tapi ayah tidak mengizinkan, menyuruh kuliah umum saja padahal di kuliah banyak ikhtilat. Baik, tentu orang tua kita perlu diberi pengertian, bagi anak tentu sudah tahu hukumnya, tapi orang tua belum sampai ilmunya. Maka tentu tetap dengan beri nasihat-nasihat atau melalui ada ustadz yang bisa berbicara kepada orang tua kita atau keluarga kita mungkin berikan penjelasan kepada orang tua kita. Jadi memang itu kondisi-kondisi yang ada di tengah masyarakat kita bukan perkara yang asik. Sebetulnya banyak yang sudah mengaji, mengerti hukum-hukum, ikhtilat, tapi dia masih terkungkung dengan peraturan keinginan-keinginan dari orang tuanya. Maka hal ini tentu seorang anak berpandai-pandai bagaimana memberikan masukan dan pandang kepada orang tuanya. Ustaz, bagaimana menyikap suami yang terkadang melihat foto-foto perempuan yang auratnya terbuka, anak sempat cek HP kami beberapa kali secara diam-diam. Pertama, ada dua hal di sini, tentu menasihati dan mungkin melalui sahabat dia atau ustaz dia atau keluarga dia, ya, atau memberikan nasihat secara tidak langsung mengajak ke majelis ilmu, perbuatan-perbuatan yang demikian adalah menimbulkan dosa dan akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Kedua adalah membuka HP suami, ya. Itu kan maksiat yang tertutup bagi dia, kadang-kadang menimbulkan kegalauan pada kita. Maka ini kadang-kadang jika kita jangan mengorek-ngorek mencari kesalahan orang lain, kadang-kadang itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Karena masalah-masalah seperti ini kadang-kadang terjadi kekacauan, keributan dalam keluarga ketika seorang istri mengorek-ngorek apa yang ada dalam HP suaminya. Kecuali sang suami merelakan, meredakan, dan suami istri terbuka, ya. Itu tidak baik dan itu yang seharusnya terjadi, ya, sehingga dapat mengamankan diri dari perselingkuhan-perselingkuhan atau hal-hal yang tidak inginkan dalam hubungan media sosialnya. Tapi setiap hal perlu kita ambil tindak preventif. Jika kita mendapatkan hal itu, tetap kita upayakan agar disampaikan dengan nasihat-nasihat yang baik atau dengan cara-cara yang baik dengan menghubungi orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat kepada dia, ya, atau berbicara kepada dia dengan cara-cara yang tidak menimbulkan emosi, ya, memberikan nasihat tersebut. Ini waktu batasi kita sudah hampir hanya berapa menit lagi, sudah berakhir kayaknya, keterbatasan waktu yang mengakhiri kita. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Semoga Allah SWT melindungi kita dari permasalahan-permasalahan membuat kita lemah dalam iman kita, dan bahwa kita tidak istiqomah dalam agama kita. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan waktu antum semua yang telah ikut hadir dalam kajian Madrasah Marhaj Shalihah ini. Semoga Allah SWT benar-benar menjadikan antum semua memudahkan menggapai predikat menjadi wanita shalihah yang menjadi perhiasan dunia yang paling berharga di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi atau masih banyak pertanyaan belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan ada waktu lain untuk kita jawab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.